terpesona hati, nikmati dalam cinta, mereka dalam dada sanubari. Terlukis wajah ayu putri bunga mahkota, bagai perlambang kesucian hati. Kau pujaan pemuda, pelipu dahaga jiwa sepi. Kau tersenyum, hati seakan terbuai mimpi. Kau pujaan pemuda, bagai sinar pelita hatinya. Hati dalam duka, cahaya pesona hati, nikmati dalam cinta, mereka dalam dada sanubari. Nikmati dalam cinta, mereka dalam dada sanubari. Terlukis wajah ayu putri bunga mahkota, bagai perlambang hati. Kau pujaan pemuda, pelipu dahaga jiwa sepi. Kau tersenyum, hati seakan terbuai mimpi. Bagai sinar pelita hatinya. Kau pelipu hati dalam duka, cahaya pesona hati, nikmati dalam cinta, mereka dalam dada sanubari, sanubari, pesona hati.